Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang mengendalikan hati kita sehingga memiliki kecenderungan untuk belajar dan menambah pengetahuan tentang ilmu agama guna bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya, liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya lurus. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma sihhatun niyyah?" Apa yang dimaksud dengan niat yang lurus ketika belajar? Qala rahimahullah, beliau mengatakan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang dimaksud dengan niat yang lurus ketika belajar adalah menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita dan orang lain. Karena itu, sidqun niyyah 'inda ta'allum, niat yang lurus ketika belajar memiliki dua makna. Yang pertama adalah ibtigha'u wajhillah, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah, mencari wajah Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi, menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri kita dan nantinya semoga nanti bisa kita tularkan kepada orang lain, menghilangkan ketidaktahuan pada orang lain. Dan salah satu di antara ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, Allah berikan dia pemahaman ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan atau jadi baik, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Wa adhunnu, dan saya menduga bahwa mereka yang dikehendaki kebaikan itu adalah yang belajar ilmu tentang alat, belajar ilmu alat. Karena ilmu ada dua, yang pertama adalah ilmu alat dan yang kedua ilmu al-ghayah atau ilmu maqasid. Yang pertama ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu yang dipakai untuk memahami teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ilmu sebagai bekal untuk berijtihad. Sedangkan ilmu maqasid, artinya ilmu tujuan, yaitu mempelajari kesimpulan akhir terhadap hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, bagaimana cara sholat yang benar, itu masuk kategori ilmu apa? Maqasid. Bagaimana adab puasa yang benar, ilmu maqasid. Tapi bagaimana kita memahami ayat ini untuk bisa mendapatkan kesimpulan, memahami hadis ini untuk bisa mendapatkan kesimpulan, itu ilmu alat. Dan pembeda antara awamun nas wa talibul ilmi, antara orang awam dengan talibul ilmi, adalah pada ilmu alat. Kalau ilmu maqasid, hampir semua manusia belajar meskipun bertingkat. Tapi kalau ilmu alat, tidak semua punya keinginan untuk belajar. Kalau ilmu fikih, ilmu tafsir, banyak orang mau belajar. Tapi kalau ilmu usul fikih, bahasa Arab, usul tafsir, qawaid fiqhiyah, jarang orang mau mempelajarinya. Karena itulah, orang yang dikasih pemahaman agama oleh Allah, salah satu di antara cirinya dia punya kecenderungan untuk belajar ilmu alat. Dan yang akan kita kaji di kesempatan kali ini adalah ilmu alat, ilmu yang membahas tentang qawaid fiqhiyah, terutama bagian yang kubro dan berikut turunannya, dan yang saya pilih adalah yang ada kaitannya dengan masalah muamalah. Insyaallah buku yang akan kita jadikan sebagai rujukan adalah buku pengantar kaidah fikih kubro dan penerapannya dalam fikih muamalah yang diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Dan nanti metode pembelajaran kita, ada salah satu ikhwah yang akan membaca teks buku, kemudian saya memberikan tambahan penjelasan sesuai yang dikehendaki dan yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Qari'una yang akan membaca di kesempatan kali ini adalah Akhun Al-Fadil Rifa'ah Rafi Pohan. Tayyib, mulai kita buka dari halaman pertama. Ketika Anda membaca sebuah buku, maka baca pengantarnya dengan scan, ya, disingkat saja. Selanjutnya lihat daftar isi dalam rangka untuk mengetahui peta isi buku secara umum. Setelah kita tahu peta isi buku, baru kemudian Anda jika memang mau membaca buku ini dengan rinci dari awal sampai akhir, Anda mulai membaca dari awal. Tapi kalau buku ini Anda baca hanya sebatas untuk referensi, maka Anda bisa menuju tema yang Anda inginkan. Misalnya Anda cari tema apa yang Anda butuhkan, langsung menuju ke halaman seperti yang Anda inginkan. Baik, kita buka mulai halaman 1, pengertian kaidah fikih. Fadhal. Nah, kajian ilmu fikih punya banyak cabang. Salah satunya adalah ilmu tentang al-qawaid al-fiqhiyah, ilmu tentang kaidah fikih. Seperti yang kita pahami, ilmu itu semakin jauh dia semakin mengerucut, semakin jauh semakin mengerucut. Yang saya maksud semakin mengerucut, dia akan dipisah-pisahkan menjadi ilmu yang lebih kecil-kecil. Sehingga kalau dulu ilmu din itu mencakup semua masalah agama, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Dan para sahabat, mereka belajar ilmu agama secara keseluruhan yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat yang lebih senior. Sejalan dengan perkembangan zaman, dipisahkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Dan semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu semakin mengerucut. Sebagaimana hal ini pula kita jumpai dalam ilmu umum. Dulu kita belajar IPA, mencakup baik benda hidup maupun benda mati. Kemudian mengerucut dibagi menjadi dua, ada yang khusus mendalami benda hidup, ada yang khusus mendalami benda mati. Mengerucut lagi dan begitu seterusnya. Sampai ada cabang kecil-kecil. Di Fakultas Biologi itu ada berapa jurusan? Cuman satu ya. Cuman satu. Tapi untuk fisika, nanti ada fisika apa dibagi-bagi lagi. Baik. Itu salah satu di antara contoh bahasanya ilmu itu semakin kesana, dia semakin mengerucut. Karena itu qawaid fiqhiyah adalah ilmu turunan yang dia baru ada setelah ilmu fikih secara umum. Sehingga kalau kita ditanya, mana yang lebih dulu ada, ilmu fikih ataukah qawaid fiqhiyah? Jawabannya ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu lebih awal, kemudian mengerucut menjadi cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ada usul fikih, termasuk diantaranya adalah qawaid fiqhiyah. Selanjutnya. Istilah al-qawaid terdiri dari dua kata, al-qawaid atau kaidah dan al-fiqh. Terlebih dahulu kita akan memahami istilah ini dari jawaban bahasa dan istilah. Kata al-qawaid adalah bentuk jawab dari kata al-qaidah atau kaidah. Kata al-qaidah berasal dari kata qa'ada yaqulu qa'udan, yang artinya as-sabat wal istiqrar. Artinya menetapkan kokoh. Untuk itu, fondasi bangunan disebut dengan al-qa'id karena dia menetap dan kokoh sehingga menjadi landasan bagi tembok yang dibangun di atasnya. Allah berfirman menceritakan tentang Ibrahim yang membangun Ka'bah. Wa idza qala Ibrahim al-qa'id min al-bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan dasar-dasar bait Allah bersama Ismail. Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Allah menyebut tembok pondasi bait Allah dengan istilah al-qa'id. Nah, hasbukum. Al-qa'idah artinya apa tadi? Pondasi. Ketika orang mau membangun sebuah bangunan yang tinggi, maka pondasinya harus diperkuat. Semakin tinggi, semakin kuat. Anda membangun bangunan hanya satu lantai. Hanya satu lantai. Maka Anda cuma butuh pondasi pendek. Tapi ketika bangunan Anda semakin diperkuat, semakin tinggi, butuh cakar ayam. Semakin tinggi lagi, nanti butuh paku bumi, ya, dan seterusnya. Sehingga untuk bisa membuat bangunan yang semakin kuat, orang membutuhkan pondasi yang semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebut pondasi Ka'bah dengan al-qawaid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Berarti pondasinya sudah ada, tapi tembok atasnya roboh dan dibangun oleh Ibrahim bersama Ismail. Ka'bah dengan Ibrahim tinggi mana? Ka'bah dengan Ibrahim tinggi mana? Tinggi? Tinggi Ka'bah. Karena enggak mungkin tinggi Ibrahim. Tinggi Ka'bah. Terus bagaimana cara Ibrahim membangun pondasi meninggikan Ka'bah sementara lebih tinggi Ka'bah dibandingkan Ibrahim? Beliau gunakan pijakan. Pijakan itulah yang menjadi makom Ibrahim. Sehingga makom Ibrahim dulunya nempel dengan dinding Ka'bah. Ibrahim menginjak itu untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dan tetap berada di posisi ini sampai zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang tawaf, mereka dianjurkan untuk sholat di belakang makom. Karena makom itu mepet Ka'bah, maka sholatnya tidak terlalu jauh dari dinding Ka'bah. Sementara banyak orang yang tawaf. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawaf lebih sedikit dibandingkan di zaman Umar. Di zaman Umar lebih banyak. Akhirnya dalam rangka untuk menjaga kekhusyuan yang sholat dan agar yang tawaf ini tidak terganggu orang yang sholat, maka oleh Umar bin Khattab makam Ibrahim digeser ke belakang. Digeser ke belakang sekian meter untuk memberikan jarak bagi mereka yang sholat agar tidak mengganggu orang yang tawaf. Itu ceritanya kenapa makam Ibrahim berada di tempat seperti sekarang. Dan setelah Umar tidak ada lagi yang menggeser makam Ibrahim. Dan dulu makam Ibrahim terbuka, hanya sebatas batu terbuka, sehingga bisa diusap oleh orang. Saking seringnya diusap sampai bekas telapak kaki hilang. Kemudian oleh pemerintah bekas telapak kaki itu diukir lagi, terus dikasih kurungan ya, agar tidak semua tangan bisa mengusapnya. Tayyib. Kepentingan kita dari ayat ini adalah makna bahasa dari kata kaidah yang Allah sebutkan di ayat ini, yang artinya adalah pondasi. Selanjutnya, kulli alladhi yamsiku 'alayhi jizyatun kabiratun aturan-aturan yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada banyak perkara calon. Nah, aturan yang bersifat umum yang bisa diterapkan dalam banyak kasus cabang. Selanjutnya, pengertian fikih. Pengertian fikih, kata fikih secara bahasa artinya paham. Allah berfirman menceritakan doanya Nabi Musa alaihissalam, wahdul uqdatan bil lisan yafqahu qawli, lepaskanlah ikatan di lisanku agar mereka memahami ucapanku. Quran surah Al-Qaqah ayat 27-28. Anda garis bawahi kalimat yafqahu qawli, maknanya apa? Yafhamu qawli, yafqahu qawli maknanya yafhamu qawli. Nah, sementara makna fikih secara istilah didefinisikan oleh para ulama, al-ilmu billah bil ahkami syar'iyyati al-alamiyyati muhtasabati min adillatiha at-tafsiliyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat terkait amal manusia yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, definisi fikih secara istilah, definisi itu berarti memberi batasan. Definisi itu berarti memberi batasan. Anda melihat sebuah benda, definisikan benda itu. Lalu Anda mengumpulkan macam-macam benda itu. Misalnya, ini ada sebuah meja. Tapi meja tidak satu jenis ini, ada juga meja jenis yang lain. Lalu Anda membuat definisi, meja adalah benda yang fungsinya ini atau yang kakinya seperti ini. Ketika Anda membuat definisi, berarti Anda membuat batasan. Jika salah satu di antara unsur batasan itu tidak terpenuhi, berarti definisi itu tidak lengkap. Jika salah satu unsur batasan itu tidak terpenuhi, maka definisi itu tidak lengkap. Dan jika batasan yang diberikan itu terlalu longgar, sehingga masuk ke dalamnya sesuatu yang bukan bagiannya, Anda mendefinisikan meja, tapi dari definisi Anda itu kursi juga masuk, berarti batasan ini tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Karena itulah batasan yang paling bagus adalah batasan yang jami' mani'. Jami' itu mencakup semua jenisnya. Mani' menghalangi yang bukan bagian darinya agar tidak masuk ke dalamnya. Paham ya? Definisi yang paling bagus itu adalah definisi yang jami' mani'. Jami' artinya apa tadi? Mencakup semua ragam dan macam yang ada di dalamnya. Mani' artinya yang menghalangi, jangan sampai ada bagian yang bukan termasuk di dalamnya kemudian dimasukkan ke dalamnya. Misalnya, apa definisi sholat? Sholat adalah ibadah yang wajib. Definisi ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Kalau kita sebut sholat adalah ibadah yang wajib, berarti sholat rawatib enggak termasuk sholat. Berarti puasa juga masuk sholat. Berarti dia tidak jami' dan tidak mani'. Apa definisi sholat? Sholat adalah ibadah yang dikerjakan mengandung rukuk, sujud, dan iktidal. Serta salam. Definisi ini salah atau benar? Salah. Karena ketika Anda buat definisi ini, sholat jenazah enggak masuk. Karena sholat jenazah enggak bisa, tidak ada rukuk, i'tidal, maupun sujud. Sehingga definisi itu harus jami' mani'. Tayyib. Definisi fikih itu sangat banyak. Dan yang paling banyak digunakan oleh para ulama, yang paling sering digunakan oleh para ulama adalah definisi seperti yang tertulis di buku itu. Dan insya Allah ini definisi yang paling jami' mani'. Yang pertama, berdasarkan definisi ini, maka fikih ada empat batasan. Yang pertama adalah al-ilmu bil-ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum syariat. sehingga selain ilmu syariat tidak tercakup dalam ilmu fikih. Contohnya ilmu yang berdasarkan logika atau hasil penelitian fisika, ilmu budaya dan yang lainnya, termasuk hasil mimpi. Baik, Anda kasih garis bawah hukum syariat, artinya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum syariat artinya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, seperti ijma' dan qiyas. Sudah? Berarti yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak masuk dalam kategori ilmu syariat. Yang kedua, al-amaliyah, terkait amal. Sehingga ilmu yang tidak membahas masalah amal bukan ilmu fikih. Contohnya ilmu akidah, ilmu hadis dari sisi riwayat, ya. Ilmu hadis dari sisi riwayat dan validitas hadis. Karena ilmu hadis ada ilmu riwayah dan ada ilmu dirayah. Ilmu hadis ada ilmu riwayat dan ada ilmu dirayah. Kalau ilmu riwayat itu membahas apa? Validitas hadis. Hadis ini sahih atau tidak? Kalau ilmu dirayah membahas apa? Kandungan makna dari hadis. Apa yang bisa kita amalkan dari hadis ini? Dalam fakultas hadis S2, ya. Fakultas hadis S2. Kalau S1 dibahas semuanya. S2 makin mengerucut. Dibagi menjadi jurusan ilmu hadis riwayah dan jurusan ilmu hadis dirayah. Untuk jurusan ilmu hadis diroya, namanya jurusan fikih sunnah. Jurusan fikih sunnah. Dan ada beberapa asatidzah di Indonesia lulus S2 jurusan fikih sunnah. Dia di fakultas hadis. Sehingga S2 di mana? Fakultas hadis. Itu bukan bahas validitasnya, bukan bahas perawinya, tapi yang dibahas adalah kandungan makna dari hadis. Termasuk juga yang bukan masuk ilmu fikih adalah ilmu tafsir, karena dia tidak membahas masalah amal dan ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan amal. Yang ketiga, ilmu itu digali, artinya didapatkan dari proses ijtihad. Didapatkan dari proses ijtihad. Ijtihad terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ilmu fikih bukan hasil berhayal atau merenung atau mimpi atau yang lainnya, tapi hasil ijtihad. Dan Maha Suci Allah walhamdulillah, ketika Dia menjadikan syariat ini tidak butuh mimpi, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan mimpi sebagai salah satu sumber dalil. Andaikan mimpi sebagai salah satu sumber dalil, rusak hidup kita. Karena banyak orang yang ngaku bermimpi, ini ngaku bermimpi, ini ngaku bermimpi. Yang sudah Allah jadikan mimpi itu tidak punya andil sepeser pun dalam menetapkan hukum. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Ini ngaku bermimpi A, ini ngaku bermimpi B. Padahal aslinya mimpi itu sama sekali tidak punya peran terhadap masalah syariat. Makanya tidak ada ulama yang mengatakan hasil tarjih yang saya dapatkan dari mimpi saya, pendapat yang kuat adalah seperti ini. Tidak kita jumpai. Setelah saya mendapatkan wangsit, saya berpendapat seperti ini. Tidak pernah kita jumpai. Karena fikih itu berdasarkan ijtihad dan bukan dari hasil berhayal, hasil wangsit, atau dapat mimpi. Dan karena fikih itu dari hasil ijtihad, ijtihad itu terukur atau tidak? Terukur atau tidak? Terukur. Ijtihad itu terukur. Kalau berhayal, dapat wangsit, mimpi, enggak ada ukurannya, Pak. Standarnya gimana agar mimpi itu bisa diterima? Oh, mimpi yang bisa diterima adalah mimpi Habib misalnya. atau mimpi kiai, wah, yang ngaku kiai yang bukan kiai bah banyak. Tapi kalau ijtihad ada standarnya. Makanya bagian yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini bercerita tentang standar bagaimana kesimpulan fikih itu bisa didapatkan. Yaitu dari metode ijtihad. Dan metode ijtihad itu ada ukurannya, ada batasannya, sehingga tidak sembarang orang bisa melakukannya. Yang keempat, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Artinya dalil yang bersifat khusus tertuju pada kasus tertentu atau masalah tertentu. Bukan dalil yang bersifat global yang itu digunakan dalam ilmu usul fikih. Sehingga berdasarkan batasan yang keempat ini, dalil ada dua. Ada dalil ijmali, dalil global, dan ada dalil tafsili, dalil yang rinci. Dalil ijmali, dalil global, dia lebih umum, mencakup banyak hal. Contohnya, ittaqullah haqqa tuqati. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa. Contoh yang lain, u'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah. Contoh yang lain apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian kepada akhirat. Dan seterusnya. Kalau ada orang memerintahkan orang lain, wahai A, kerjakanlah salat. Loh, kenapa saya harus mengerjakan salat? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nyambung enggak ini? Nyambung tapi terlalu jauh. Karena dalilnya dalil yang sifatnya ijmali. Yang kedua adalah dalil tafsili, dalil yang sifatnya rinci. Apa itu dalil tafsili? Dalil yang hanya membahas satu kasus tertentu. Misalnya aqimus shalah, wa atuz zakah. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat yang menjelaskan tentang wudu dan seterusnya. Sudah? Bisa dipahami insyaallah ya? Walhamdulillah. Selanjutnya, dokumen buatan dari atas al-qa'id al-fikhiyah, jadilah al-qa'id al-fikhiyah kaidah fikih, menjadi istilah baru yang didefinisikan para ulama dengan al-amru wal-kulli alladhi yantariku alaihi juz'iyyatun katiratun tufhamu ahkamuha minhu, aturan yang bersifat umum atau general yang dapat diterapkan pada banyak masalah jalan untuk memahami hukum jalan dari aturan itu. Keterangan Az-Zuhri yang dinukil dalam setelah digabungkan kata al-qawaid dan al-fiqhiyah, jadilah ilmu kaidah fikih, diistilahkan atau didefinisikan oleh para ulama al-amrul kulliyu alladhi yantabiku alaihi juz'iyatun kathirah tufhamu ahkamuha minhu, aturan yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam banyak masalah cabang untuk memahami hukum-hukum cabang dari aturan itu. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang keberatan untuk diterima? Mafhum insyaallah ya. Penjelasan saya kecepatan atau kelambatan atau gimana? Baik, saya lanjutkan sesuai apa yang tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan berbicara manfaat belajar fikih. Manfaat belajar kaidah fikih. Al-Qurtubi pernah mengatakan, "Kullu fikhin lam yuhurrat 'ala al-qawa'id fa laysa bi syai'." Setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah bukan fikih yang kuat. Dalam hadis riwayat di antara manfaat memahami kaidah fikih. Hasbukum. Kasih garis bawah ini ya. Kullu fikhin lam yuharraj alal qawaid falaysa bisyai. Setiap kesimpulan fikih yang tidak disimpulkan dari kaidah maka bukanlah kesimpulan fikih yang kuat. Dan dalil itu bagian dari kaidah. Dalil itu bagian dari kaidah. Sehingga kita jangan sampai suudzon kepada qarrafi. Lah kalau ada orang yang menyimpulkan fikih dari dalil, apakah itu tidak kuat? Maka jawabannya, dalil bagian dari kaidah. Dan yang dimaksud oleh al-qarrafi di sini, pengetahuan fikih yang ada di masyarakat itu ada yang sifatnya didapatkan dari hasil pengetahuan yang lebih mendasar, sehingga dia ngerti dengan detail karena dia punya kaidahnya. Orang seperti ini ketika paham fikih, mau dibelokkan kemanapun dia mampu untuk memahaminya, dia bisa mengejar. Tapi kalau ada orang yang paham sebuah kesimpulan fikih hanya dari kajian yang dia terima, sehingga dia terimanya sudah matang, gak tahu gimana proses masaknya, ketika ketemu kasus yang baru dia sudah kebingungan bagaimana cara menjawabnya. Misalnya Anda belajar tentang fikih sholat satu paket sudah matang, lalu Anda hafalkan matan fikih sholat, tapi Anda tidak pernah belajar bagaimana cara bisa mendapatkan kesimpulan ini, tidak pernah belajar tentang kaidahnya. Begitu masuk ke masalah yang lain yang tidak disebutkan tadi, Anda tidak akan bisa memberikan jawaban. Ya. Makanya ketika orang paham sebuah teori dan contohnya, dia dibelokkan kemanapun karena dia paham teorinya, akan lebih mudah untuk mengikuti. Selanjutnya, di antara manfaat memahami kaid fikih. Di antara manfaat memahami kaid fikih, yang pertama, mengelompokkan bagian-bagian yang terpisah dalam fikih untuk disatukan dalam suatu aturan yang universal dan menyeluruh. Yang kedua, memudahkan menghafal permasalahan-permasalahan fikih yang begitu luasnya. Karena dengan menguasai kaid fikih, seseorang dapat menguasai banyak masalah-masalah fikih tanpa harus menghafal masing-masing kasus. Nah. Untuk manfaat yang pertama, bisa mengelompokkan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kaidah umum. Misalnya ya, orang yang sedang sakit boleh enggak puasa, boleh jamak sholat. Yang sedang safar juga boleh tidak puasa, boleh mengkosor, dan seterusnya. Dari sekian kasus yang Anda jumpai yang sifatnya terpisah, kemudian Anda buat jadi satu kaidah umum. Jadi satu kaidah umum, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Adanya kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Kemudian contoh yang lain, kelaparan boleh makan bangkai. Ketika orang dalam kondisi terdesak sehingga dia tidak punya pilihan yang lain, boleh mengambil sesuatu yang haram. Kemudian dari banyak kasus itu Anda membuat kesimpulan, berarti kondisi mendesak membolehkan apa yang terlarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudian termasuk juga memudahkan menghafal permasalahan fikih yang begitu luas dengan satu kaidah yang kita punya. Contohnya, kullu qardin jarra naf'an fawa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Anda ditanya kasus A, kasus B, kasus C. Kemudian Anda mencari, ada enggak bentuk utang piutang di situ? Oh, ada. Ada enggak manfaat yang didapatkan dari transaksi utang itu? Ada yang ada manfaatnya, ada yang tidak ada manfaatnya. Maka kemudian Anda bisa menyimpulkan yang ini riba, yang ini bukan riba. Tayyib. Al-Qarrafi mengatakan, "Wa man dawala fikha bi qawaidi istathna an hifdhi akthar juz'iyyati min diratiha fi kulliyyati." Siapa yang menguasai fikih melalui kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh menghafal banyak fikih permasalahan fikih cabang. Karena kasus-kasus fikih itu bisa diturunkan dari kaidah yang sifatnya global. Cukup jelas insyaallah. Yang ketiga, memahami kaidah fikih kami belajar fikih untuk memahami metode bertakwa dan memudahkannya untuk mencari hukum ketika melakukan permasalahan yang baru. Yang ketiga ini, dengan paham kaidah fikih kita bisa menggunakan metode kias ketika menjumpai perkara yang baru. Kaidahnya A, dan kita ketika belajar kaidah A ini dikasih contoh X, Y, Z. Di kesempatan yang lain Anda menemukan kasus W. Loh, dulu waktu belajar saya gak pernah mendapatkan contoh kasus W. Nah, kemudian ketika Anda menemukan kasus W, Anda bisa kiaskan W ini kira-kira sama gak dengan X, Y, Z. Oh, ternyata sama. Berarti saya buat, bisa saya masukkan ke kaidah A. Sehingga nomor tiga ini kaitannya dengan masalah apa tadi? Mengkiaskan kasus yang baru dengan kaidah-kaidah yang kita miliki. Yang keempat. Yang keempat, memahami kaidah ini dapat membantu orang yang belajar ini terhindar dari kontradiksi dalam masalah ini. Nah, jadi yang keempat, salah satu di antara manfaat belajar kaidah fikih adalah bisa memisahkan kasus A ini masuk bagian mana, kasus B masuk bagian mana. Contoh, ada orang sakit, badannya penuh dengan najis. Kemudian beliau enggak mau sholat. Loh, kenapa enggak mau sholat? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini salah atau benar? Salah atau benar? Orang sakit, badannya penuh dengan najis. Akhirnya dia enggak mau sholat. Badan saya penuh dengan najis. Loh, kenapa? Loh, katanya darurat itu membolehkan yang dilarang. Meninggalkan sholat itu dilarang. Dan ini darurat, maka saya enggak sholat. Salah atau benar ini? Ya, salah. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Anda keliru memasukkan kaidah. Kasus Anda ini tidak masuk dalam kategori ad-daruratu tubihul mahdzurat, tapi masuk pada al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau ad-daruratu tubihul mahdzurat, melanggar larangan boleh disebabkan kondisi darurat. Kalau al-masyaqqah tajlibut taisir, Anda tetap harus mengamalkannya meskipun enggak sempurna. Nah, terus gimana? Tetap sholat. Ada najis, ya berusaha sebisa mungkin. Baik, bagian mana yang kira-kira bisa dihilangkan najisnya? Bagian ini bisa dihilangkan. Bagian mana lagi yang bisa? Ini. Yang enggak bisa, bagian ini enggak bisa. Misalnya ada orang yang pakai kateter ya, itu kan kencingnya terus keluar misalnya, atau kalaupun terhenti dia masih nyambung dengan selang yang di situ ada najisnya. Kalau selangnya lepas pasang, nangis. Terus gimana? Biasanya orang pakai kateter kan dipasang terus sampai dia dipulangkan kan. Sehingga mas ini ada najisnya. Ya, bagian ini kalau lepas pasang pingsan kamu nanti. Biarkan saja, enggak apa-apa. Ada kemudahan bagi orang yang mengalami kondisi masyaqqah. Contoh yang lain. Ada orang sakit, lalu dia mendapatkan petunjuk dari kawannya. Kamu biar sembuh, coba makan ular. Ular itu halal haram? Haram. Baik. Loh, kenapa? Ular kan haram, enggak boleh dimakan. Ini darurat, ad-darurat tubihul mahdzurat. Salah atau benar? Salah atau benar? Ya. Nah, di sini ulama khilaf. Apakah at-tadawi, berobat itu bisa dimasukkan dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan at-tadawi tidak bisa dimasukkan dalam kaidah darurat. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau beralasan bahwa kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat itu berlaku untuk kejadian yang sifatnya yakin. Sehingga ketika Anda yakin dengan mengambil yang haram ini, darurat tadi hilang, silahkan. Tapi kalau sifatnya baru madhannah, dugaan, maka tidak masuk dalam kategori kaidah ad-darurat tubihu al-mahdurat. Sehingga makan barang haram, makan binatang yang haram, tidak boleh dijadikan sebagai obat. Karena obat itu sifatnya dugaan, belum tentu sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat itu hanyalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kesembuhan, sementara hasil kesembuhannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Siapa yang jamin setelah makan ular dia sembuh? Kalau setelah makan ular mati, ya, malah justru apa? Su'ul khatimah. Kamu, ini obatnya satu, minum darah ayam. Nah, ternyata dia lakukan, mati, su'ul khatimah. Dan Nabi SAW mengatakan, ketika ada sahabat yang bertanya tentang khamar untuk dijadikan obat, beliau mengatakan, innahu da'un wa laysa bidawa. Khamar itu penyakit dan bukan obat. Dan Nabi SAW juga bersabda, tadawaw wa la tatadawaw bil haram. Silahkan berobat dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Kita akan semakin melihat indahnya Islam dan betapa megahnya ilmu yang ada dalam Islam ketika kita belajar semakin mendalam, termasuk diantaranya adalah belajar tentang qawaid fiqhiyah. Selanjutnya. Ilmu kaidah fiqih versus ilmu usul fiqih. Ada dua cabang ilmu fiqih yang mirip namun berbeda, yaitu ilmu kaidah fiqhiyah dan ilmu usul fiqih. Keduanya termasuk dalam ilmu fiqih namun sasaran kajiannya berbeda. Ilmu usul fiqih mengkaji beberapa kaidah yang digunakan untuk memahami dalil sehingga bisa disimpulkan hukum fikihnya. Contoh, ada kaidah mengatakan an-nahyu yabtadi fasada al-nahyi anhu. Kalimat larangan menunjukkan hukum batalnya perbuatan yang dilarang. Lalu kita mendapatkan sebuah dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-bai'il ghurari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli ghurari. Hadis riwayat Muslim 3881. Berdasarkan kaidah kalimat larangan menunjukkan hukumnya batal, hukum batalnya perbuatan yang dilarang, kita menyimpulkan bahwa akad yang mengandung boros signifikan statusnya batal, seperti jual beli ijon atau jual beli janin dalam kandungan, meskipun transaksi ini dilakukan saling ridho. Nah, ada qawaid fiqhiyah, ada usul fiqih. Ada qawaid fiqhiyah, ada usul fiqih. Dua ilmu yang mirip tapi berbeda. Coba kita lihat agar usul fiqih itu lebih nampak di permukaan. Usul fiqih itu ilmu yang digunakan untuk memahami dalil. Ilmu yang digunakan untuk memahami dalil. Contohnya, belajar usul fikih, atau saya buat permisalan ya, belajar usul fikih itu ibarat belajar alat-alat masak. Ini pisau untuk ngiris, ini geraji. Ada nggak geraji? Nggak masuk ya. Pisau geraji itu loh. Oh, ini pisau geraji untuk ngiris daging misalnya. Ini garpu, ini sendok, ini dan aneka alat-alat masak. Maka orang yang belajar usul fikih itu ibarat belajar alat masak. Berikut fungsinya masing-masing. Kemudian dalil itu bahan. Dalil itu adalah bahan. Bahannya seperti ini. Kalau Anda menemukan beras alat apa yang akan Anda gunakan untuk memasaknya. Tentu Anda tidak menggunakan pisau, Anda juga tidak akan menggunakan alu dan lumpang, Anda tidak menggunakan blender, tapi yang Anda gunakan adalah panci sesuai dengan bahannya. Nah, seperti itulah ilmu usul fikih. Nah, kemudian nanti Anda akan tahu hasilnya. Beras ditaruh di panci, hasilnya nasi. Nasi itu adalah hukum yang disimpulkan dari dalil dengan menggunakan usul fikih tadi. Pendekatan ini dipahami insyaallah ya? Baik. Sebagai contoh, salah satu di antara kaidah usul fikih adalah an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menunjukkan kalau amal itu batal. Adanya larangan menunjukkan kalau amal itu batal. Sudah? Lalu Anda menjumpai firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau sudah terdengar adzan Jumatan, maka bersegeralah menuju salat dan tinggalkan jual beli. Berarti jual beli ketika adzan Jumat dikumandangkan hukumnya apa? Dilarang. Hukumnya dilarang. Baik. Lalu apa hukum jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan? Berdasarkan kaidah an-nahyu yaqtadil fasad dan berdasarkan dalil wa dzarul bai', maka kesimpulannya adalah jual beli ketika adzan Jumat hukumnya batal. Bukan sebatas berdosa tapi batal. Paham ini ya? Berarti kaidah usul baru bisa dipakai ketika kapan? Ketika kapan? Ketika ada bahan, ketika ada dalil. Kalau tidak ada bahan, kaidah usul tidak bisa dipakai. Mafhum insyaallah? Tayyib. Contoh yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Terus ada pertanyaan, apa hukum jual beli ijon? Jawabannya? Jawabannya? Berdasarkan kaidah, larangan itu menyebabkan batalnya yang dilarang. Berarti jual beli ijon statusnya batal. Karena dia adalah jual beli yang mengandung gharar yang signifikan. Gharar signifikan Anda kasih garis bawah, gharar mu'tabar. Karena gharar itu ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Gharar ada dua, gharar mu'tabar, yang kedua gharar mughtafar. Mu'tabar, yang kedua mughtafar. Gharar mu'tabar, mim ain ta ba ra, artinya gharar yang signifikan, dia mempengaruhi kondisi akad sehingga ada sebagian yang dibodohi ketika dia gagal dapat, ada sebagian yang dirugikan. Yang kedua gharar mughtafar, mim ghain ta fa ra. Mughtafar artinya gharar yang ditoleransi, yaitu gharar yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi atau yang nilainya kecil. Anda beli buku tadi disegel atau terbuka? Disegel. Tahu isinya enggak? Enggak tahu. Tapi Anda percaya. Sehingga ketika Anda beli tidak tahu isinya, itu kan gharar. Tapi gharar ini gharar yang mughtafar. Karena Anda bisa memperkirakan judulnya pengantar kuaid fikih kubro. Enggak mungkin bahas cara masak, enggak mungkin. Atau kulineran, enggak mungkin. Anda sudah tahu kira-kira arahnya kemana. Paham ya? Baik. Kembali ke tadi ya. Jadi kaidah usul fikih baru bisa dipakai jika ada apa? Dalil. Kalau tidak ada dalil, dia tidak bisa dipakai. Ibarat alat masak, dia baru bisa dipekerjakan jika ada bahan. Kalau tidak ada bahan, nganggur semuanya. Selanjutnya, penjelasan tadi baru menjelaskan tentang usul fikih, kaidah usul fikih. Berikutnya kita akan bahas perbedaan antara kaidah usul fikih dengan qawaid fiqhiyah. Ada beberapa perbedaan antara kaidah fikih dengan usul fikih sebagai berikut. Usul fikih terlebih dahulu ada dibandingkan ilmu fikih, karena usul fikih merupakan metode seorang mustahid menyimpulkan hukum fikih dari sumber atau dalil yang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di garis bawah ini ya. Dia lebih dahulu ada dibandingkan ilmu fikih. Berarti sahabat itu punya ilmu usul fikih sebelum ada dalil. Jawabannya, ilmu usul fikih yang mereka miliki adalah berdasarkan saliqatul lughah. Saliqatul lughah. Saliqah, sin, lam, ya, qaf, saudaranya fa, tak marbutoh. Saliqatul lughah artinya karakter bahasa. Karakter bahasa. Orang Jawa berbicara dengan orang Jawa. Karena karakter bahasanya sama, dia bisa memahami secara maksimal apa yang dikatakan oleh orang lain sesama Jawa. Loh, dari mana kamu bisa paham dan bisa menyimpulkan banyak kesimpulan seperti ini? Dari saliqatul lughah. Nah, ketika yang belajar dalil Al-Quran dan Sunnah itu bukan orang Arab, maka dia butuh mempelajari cara orang Arab memahami kalimat Arab. Cara orang Arab memahami kalimat Arab itu dikaji dalam ilmu bahasa dan ilmu usul fikih. Ketika kita berbicara masalah hukum syar'i, maka kita perlu usul fikih untuk memahaminya. Faham insyaallah? Baik. Sehingga sahabat sudah punya bangunan usul fikih karena mereka orang Arab dan paham saliqatul lughah Arab. Begitu datang dalil berbahasa Arab, mereka langsung paham. Maka ilmu itu sudah ada tanpa harus mereka pelajari. Karena memang dari awal mereka sudah menggunakan bahasa itu. Faham ya? Yang kedua, kaidah fikih. Yang kedua, kaidah fikih. Ilmu tentang kaidah fikih baru ada setelah fikih. Karena kaidah fikih merupakan pengelompokan beberapa masalah fikih dalam satu aturan yang universal. Contoh ya. Orang yang sakit boleh sholat sambil duduk. Yang gak mampu duduk boleh sambil tiduran miring. Dia ketika tidak mampu menggunakan air boleh tayamum. Ketika ini boleh ini dan seterusnya. Ada fikihnya dulu. Baru setelah itu disimpulkan. Oh, berarti jika ada kesulitan maka Islam memberikan kemudahan. Jadilah kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Sehingga qawaid fiqhiyah itu baru ada setelah ilmu apa? Fikih. Makanya idealnya ketika kita mau belajar qawaid fiqhiyah, sebelumnya kita harus sudah pernah belajar fikih. Nah, baru nanti untuk belajar qawaid fiqhiyah lebih gampang. Karena qawaid fiqhiyah itu menyimpulkan banyak kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 3, kasus 4, kemudian Anda kumpulkan jadi satu kaidah. Selanjutnya. Selanjutnya usul fikih tidak bisa diterapkan langsung ke kasus. Kaidah usul fikih diterapkan untuk memahami dalil, bukan langsung memahami kasus. Jika tidak ada dalil, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Contohnya seperti di atas. Yang tadi ya, naha an bai'il gharar. Usul fikih baru bisa diterapkan jika ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak bisa. Sementara kaidah fikih bawahnya. Sementara kaidah fikih bisa diterapkan langsung ke kasus. Contoh ada kaidah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Semua yang membahayakan harus dihapuskan. Dari kaidah ini dapat diambil hukum bahwa boleh memaksa penjual untuk menerima kembali barang cacat yang dijualnya dengan alasan dalam rangka untuk menghindari madharat. Jadi saya beli, Anda beli buku, ternyata ada 10 halaman yang hilang, lalu Anda kembalikan ke penjual, penjualnya gak mau terima, mohon maaf, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dan tadi Bapak kan sudah menerima nota itu, notanya ada tulisannya kayak gitu. Terus gimana ini? Ya mohon maaf, gak bisa dikembalikan. Kamu mau, kalau mau beli lagi yang baru ya silahkan. Bolehkah kita memaksa penjual untuk menerimanya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ketika hilang sekian halaman dan itu harus kita yang nanggung, berarti kita mendapatkan madarat. Sementara jika ada madarat, maka madarat itu dihilangkan. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Sehingga kita berhak untuk mengembalikan barang yang rusak tadi ke penjual. Paham ya? Coba dilihat. Ketika kita menggunakan kaidah ad-dararu yuzalu, apakah butuh dalil? Apakah butuh dalil? Tidak. Anda bisa langsung gunakan kaidah ini dan langsung diterapkan ke kasus. Langsung diterapkan ke kasus. Paham ya? Saya kasih contoh. Untuk bisa membedakan antara usul fikih dan qawaid fikhiyah. Misalnya, ada orang yang ikut MLM. Ada orang yang ikut MLM. Dan ini MLM yang jelas bermasalah. Lalu Anda larang dia. Pak, haram hukumnya MLM. Loh kenapa? Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan mengharuskan batalnya transaksi yang dilakukan. Nyambung enggak ini? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Kenapa enggak nyambung? Kenapa enggak nyambung? Kaidah usul ini tidak spesifik membahas larangan yang ada di pelanggaran yang ada di MLM. Kecuali jika Anda tambahi dalil. Jika Anda tambahi dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Dan MLM kamu mengandung gharar. Sementara ada kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menunjukkan transaksi itu batal. Berarti MLM kamu transaksinya batal. Paham insyaallah? Contoh yang lain. Kita kasih contoh yang lain ya. Anda harus sholat. Sholat hukumnya wajib. Loh kenapa? Al-amru apa? Yaqtadil wujub. Adanya perintah menunjukkan hukum wajib. Nyambung gak ini? Gak nyambung. Kecuali ketika Anda kasih dalil. Karena Allah berfirman aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Dan ada kaidah fikih yang mengatakan adanya perintah menunjukkan wajib. Adanya perintah menunjukkan wajib. Maka sholat hukumnya wajib. Sehingga usul fikih itu dipakai premis 1, premis 2, kesimpulan. Kalau tidak ada premis 1, premis 2 enggak bisa dipakai, tidak ada premis 2, premis 1 enggak bisa dipakai. Paham ini? Dong atau belum? Dong insya Allah ya. Kalau qawaid fiqhiyah tidak perlu ada premis 1, premis 2. Cukup satu kaidah saja bisa. Misalnya sholat bapak batal karena tadi ngentut. Kok bisa? Kaidah mengatakan siapa yang berhadas maka sholatnya batal. Dan itu tidak perlu ada premis 1, premis 2. Kaidah itu bisa berdasarkan dalil, bisa juga berdasarkan kesimpulan yang diberikan oleh ulama. Mafhum insyaallah. Walhamdulillah. Baik. Ada yang mau disampaikan? Yang masih bingung dengan materi. Bagian mana yang perlu diulang? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Anda diam, saya anggap setuju ya. wa idnuha sumtuha. Ya. Ketika ada seorang gadis ditawari nikah sama bapaknya, kok diem saja, berarti tanda setuju. Maka saya sudah tawarkan, kok Anda diem saja, berarti Anda setuju. Selanjutnya, sumber-sumber terbentuknya kaidah fikih. Sumber-sumber terbentuknya kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa sumber terbentuknya kaidah fikih. Di antaranya, pertama, ayat dalam Al-Qur'an. Contohnya firman Allah, "Wa ma ja'alna 'alaikum fid-dini haraja." Ia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Wa surat Al-Hajj ayat 78. Ayat ini menjadikan kaidah bahwa syariat tidak menyulitkan. Berdasarkan kaidah ini, dibolehkan dua orang yang berkaitan dengan hajat orang banyak, seperti dalam jual beli kacang atau ubi-ubian yang masih berada di dalam tanah. Naam. Wa man ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ini kaidah ya. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan dalam agama. Sehingga kalau ada perkara yang dia umumul balwa. Umumul balwa itu terjadi dalam semua masyarakat. Hampir terjadi di setiap atau terjadi di semua masyarakat. Maka jika di situ mengandung sesuatu yang terlarang menjadi diperbolehkan. Contohnya tadi ya, menjual hasil tanaman yang ada di dalam tanah. Jelas itu tidak diketahui karena tidak ada di permukaan. Tapi ulama membolehkan, apa hukum jual beli nebas kacang? Orang cuma lihat sampelnya saja, titik 1, titik 2, titik 3, oh kira-kira populasi kacang dalam satu tanah ini sekian. Nanti ini kalau saya beli semuanya, kurang lebih dapat sekian. Semua orang melakukan itu. Kalau itu dilarang, akan sangat menyulitkan masyarakat. Sementara, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, kaidahnya. Sehingga hukumnya boleh. Syekhul Islam mengatakan, aqallu aqallu min ar-riba fa idzalika rafa'a bima tad'ul hajata ilayhi minhu bima rukhisa bima tad'ul hajatu ilayhi rukhisa bima tad'ul hajatu ilayhi minhu fa inna tafrimahu ajaddu dararan min daruri kaunahu dararan afsada dararu minna daripada riba. Karena itu dibolehkan untuk koror karena menjadi kebutuhan umum. Yang itu tidak ada dalam riba. Karena di dalamnya koror secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai koror. Al-Qawaitan Nuraniyah. Nah, mafsada koror lebih ringan dibandingkan riba. Sehingga riba dengan alasan kebutuhan umum diizinkan enggak? Tidak, sepeser pun enggak boleh. Tapi koror dengan alasan kebutuhan umum diizinkan. Karena kalau semua goror dilarang, itu lebih madorot dibandingkan ketika dibiarkan sebagai goror. Gak boleh ada transaksi yang mengandung goror sepeser pun. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Coba Anda transaksi apa yang tanpa goror? Jual beli apapun pasti ada gorornya. Jual beli makanan, dibungkus, goror gak itu? Goror. Karena kita gak tahu isinya. Jual beli HP, goror. Karena kita gak tahu dalamnya. Jual beli mobil juga goror, motor goror, bahkan baju sekalipun ini goror. Gorornya di mana, Pak? Anda tahu kira-kira kekuatan kancingnya berapa lama? Kekuatan warna di kain ini berapa lama dia bisa bertahan? Hampir semua transaksi yang kita lakukan mengandung goror. Andaikan itu dilarang, itu lebih berbahaya bagi manusia, sehingga kita gak bisa berbuat apa-apa. Beli rumah, Pak, saya mau beli rumah tanpa goror, ya silakan dicek pondasinya, dikeduk pondasinya ya, kemudian dicek dalam-dalamannya, sumurnya ini kira-kira airnya berapa, volumenya berapa, cemplungi menyumpung sumur, ngukur volumenya sumur. Subhanallah, orang akan mendapatkan bahaya di sana. Itulah yang dimaksud perkataan Syekhul Islam, dilarangnya gharar secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai gharar. Fa inna tahrimahu ashaddu dararan min darari kaunihi ghararan. Karena kalau ini dilarang secara total, itu lebih berbahaya dibandingkan jika dibiarkan sebagai gharar. Yang kedua. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Ada banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjadi kaidah, karena beliau mendapatkan keistimewaan berupa jawab yang lain, yaitu kalimat ringkas namun padat makna. Seperti sabda beliau, innamal a'malu binniyat, semua amal itu bergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 5036. Hadis ini merupakan kaidah dasar dalam masalah penilaian amal berdasarkan tujuan. Contoh yang lain adalah naam hasbukum innamal a'malu binniyat, jadi kaidah dalam masalah penilaian amal berdasarkan niat. Menilai amal berdasarkan niat. Contoh, ada orang ngasih uang ke temannya, gak ngomong apapun, lalu dipakai usaha, ternyata untung. Begitu tahu untung, mereka sengketa, nanti saya kasih bagi hasil ya. Yang mendapatkan uang, temannya tadi, gak mau ngasih bagi hasil. Oh enggak, gak boleh, itu riba. Loh, lah kemarin kan saya ngasih ke kamu sebagai modal. Akhirnya mereka sengketa. Boleh gak ada bagi hasil di sini? Kembali kepada niat. Penentunya adalah niat. Waktu kamu ngasih uang ke teman kamu, niatnya apa? Sebagai modal atau sebagai utang? Disitulah berlaku al-umuru bimaqasidiha, innamal a'malu binniyat. Semua urusan itu kembali kepada maksudnya. Tadi tujuannya apa? Ya separuh modal, separuh utang. Wah, ini. Oh, niat kok separuh-separuh ini raceto nih kayak ini. Harus diyakinkan yang mana? Sebenarnya kemarin sih utang. Ya sudah, berarti itu yang jadi acuan. Karena kemarin kamu niatnya memberi utang, maka ketika usaha ini untung, kamu tidak berhak dapat bagi hasil. Perkara apakah nanti teman kamu ngasih tambahan atas inisiatif pribadi, bukan atas permintaan kamu, itu berarti memberi tambahan ketika pelunasan utang dan tidak masuk riba. Mafhum ya? Sebuah toko, swalayan, menyediakan kupon undian. Bagi yang belanja 50 ribu ke atas dapat satu kupon. Disediakan banyak hadiah bagi yang menang undian. Apa hukum ikut kupon undian ini? Jawabannya, al-umur bimaqasidiha. Semua kembali kepada niat. Kalau Anda belanja 50 ribu karena kebutuhan, lalu dapat kupon, maka kupon ini boleh Anda bawa, boleh Anda isi, ikut di undian kupon. Karena berarti kupon ini gratis. Tapi kalau niat Anda belanja 50 ribu untuk dapat kupon, sedangkan barangnya bukan tujuan Anda belanja, sehingga ketika Anda belanja, pokoknya yang penting genep 50 ribu, beli mie instan, air, apalagi barang-barang yang tidak kita butuhkan. Karena emang gak ada niat untuk belanja, yang penting dapat kupon, terus diisi, dia masukkan, berarti dia judi. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah kaidah dalam tiap majelis, yaitu sabda Nabi SAW, al-bai'ani bil-mubiyari ma'lam yaktariwa. Penjual dan pembeli memiliki hak ia selama mereka berada dalam satu majelis dan belum terpisah. Berdasarkan kaidah ini, setiap akad jual beli harus ada hak ia. Nah, berarti setiap akad harus ada hak khiyar. Karena itu ada hak khiyar merupakan turunan dari keberadaan hak khiyar, merupakan turunan dari akad. Karena itu kalau enggak ada hak khiyar, sama dengan apa, Pak? Enggak ada akad. Paham ya? Ketika tidak ada hak khiyar sama dengan tidak ada akad. Atau ketika ditiadakan hak khiyar, maka akadnya tidak berlaku. Saya kasih contoh ya, biar tidak pusing. Bank syariah, datang nasabah. Bank ini mau menerapkan sistem yang betul-betul syariah. Datang nasabah, saya mau beli motor. Siap, akan kami carikan. Anda gak perlu bayar apapun, karena kami belum punya barang. Kita tidak boleh akad sebelum ada barang. Kemudian, selang sepekan, motor sudah ada di pihak bank. Nasabah tadi diundang. Ini motor sudah ada di tempat kami, silakan kita transaksi. Dia datang ke bank. Berapa harganya? 20 juta. Dikredit selama setahun. Saya enggak jadi beli. Enggak bisa. Harus beli. Pokoknya harus beli. Loh kenapa? Kemarin kan sudah terikat kita. Kamu sudah janji beli, berarti ini harus beli. Di mana kesalahan ini? Di mana kesalahannya? Hah? Pembeli tidak diberi hak khiyar. Pembeli tidak diberi hak khiyar. Dia enggak jadi beli, itu boleh. Kenapa? Karena akadnya baru sekarang. Yang kemarin apa? Kemarin belum akad. Kemarin itu baru rencana akad. Paham ya? Sehingga ketika bank sudah punya unit yang dipesan oleh nasabah, lalu nasabah enggak jadi beli, maka bank tidak boleh memaksa. Kenapa? Karena pembeli punya hak khiyar. Dan setiap transaksi jual beli harus ada khiyar. Kalau bank memaksa gimana Pak? Ini kan sudah terikat kemarin. Terikat dengan apa? Dengan akad. Akad apa? Jual beli. Kamu belum punya barang kok melakukan akad? Ya terikat dengan perjanjian. Kalau terikat dengan perjanjian, itu bisa dibatalkan ketika gak cocok. Dia berjanji untuk beli kan, janji untuk beli jika cocok. Kalau gak cocok, berarti dia boleh mundur, tidak melanjutkan perjanjian. Mohon insyaallah. Walhamdulillah. Maka setiap transaksi jual beli harus ada hak khiyar. Baik. Kita break dulu. Berapa menit? 15 menit. Alhamdulillah. Kita akan istirahat selama 15 menit dan di belakang sudah ada snack. Saya enggak tahu itu untuk peserta atau untuk siapa. Untuk peserta, bukan sajian ya. Bukan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.